Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan dars ke 22. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu al-fa'il. Al-fa'il yaitu isim marfu' selanjutnya. Al-fa'ilu ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lil yaqa'u ba'da fi'li mabniyin aw yaqa'u ba'da fi'lin mabniyin lil ma'lumi wa yadullu ala man fa'ala al-fi'la aw ittasafa bihi. Fa'il adalah isim marfu' yang letaknya setelah fi'il yang mabni, fi'il yang dia dibangun dalam bentuk ma'lum. Ya, jadi fa'il itu letaknya setelah fi'il ma'lum. Mabniyun yang dibangun atau bentuknya ma'lum. Dan dia menunjukkan atas siapa yang melakukan perbuatan. Awittasafa bihi atau sesuatu yang menyandang sifat dari sifat fi'il tersebut. Qala Ibn Hisham ya, fi ta'rifil fa'il. Ibn Hisham di dalam kitab Suzur Zahab. Beliau mendefinisikan fa'il, itu bahwa fa'il adalah apa yang dia datang sebagai atau dikedepankan dari fi'ilnya. Diakhirkan dari fi'ilnya atau yang menyerupai fi'il. Dan disandarkan kepada fi'il tersebut ya, atau syibhu yang menyerupai fi'il dari sisi ya, keberadaan fa'il tersebut. Semisal alima zaidun, zaid itu mengetahui, mata bakrun, bakar dia meninggal, doroba amrun, amr dia memukul. Dan yang menyerupai fi'il misal firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir, mukhtalifun alwanu. Mukhtalifun, ya, dia isim fa'il, ya'malu amalal fi'li. Amalal fi'li. Dia beramal seperti amalnya fi'il, maka alwanuhu dia fa'il. Nanti kita akan bahas. InsyaAllah. Bisa di sini atau nanti di kitab yang lebih lanjut. Misal contohnya, qama ar-rajulu. Seorang laki-laki, seorang laki-laki telah berdiri. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bidhamma. Ya, i'rabnya rajul adalah fa'il yang marfu dengan tanda dhamma. Tarafa'a al-muhamiyani. Kedua pengacara itu saling menuntut. Al-muhamiyani fa'ilun marfu'un bil alif li'annahu musanna. Ya, dengan tanda alif karena dia musanna. Kemudian contoh yang lain, qatala al-munadiluna, para pemanah itu berperang. Al-munadiluna fa'ilun marfu'un bil wawi dengan tanda wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Karena dia adalah jama' mudzakkar salim. Contoh yang lain, taqarrara i'lanu natijatul imtihan. Pengumuman ya, hasil ujian telah ya, telah terrealisasi. Ya, takarrara. I'lanu di sana. I'lanu fa'ilun marfu'un bidhammah. Fa'il marfu' dengan tanda dhammah. Jadi sesuai definisi fa'il, bahwa fa'il itu adalah siapa yang dia melakukan satu perbuatan. Semisal contoh-contoh, qamar rajulu. Yaitu bahwasanya seorang laki-laki dia melakukan perbuatan qiyam, berdiri. Kalau maksud tadi awit tasafa bihi yang menyandang sifat, semisal fi'il-fi'il di sulasi mujarrad bab kelima, ada fi'il karuma yang maknanya sifat ya. Karuma Muhammadun Muhammad mulia. Itu juga Muhammad, karuma Muhammadun Muhammadunnya dia fa'il. Sekarang lanjut. Poin yang kedua, al-fa'ilu yakunu hamzah imma isman mu'raban kama fil amsilatis sabiqah. Fa'il dia bisa berupa isim mu'rab sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Kemudian al-ba'u au isman mabniyan atau isim mabni. Jadi fa'il juga bisa berupa isim mabni. Maksudnya apa? Ya, semisal dhamiran zahiran au mustatiran au isma isyaratin au isman mausulan. Dhamir yang zahir atau yang tersembunyi, mustatir atau isim isyarah atau isim mausul dan seterusnya. Maka fa'il juga bisa berupa isim mabni seperti domir-domir tadi ya, atau isim isyarah atau isim mausul. Misal contohnya jalas tu. Aku telah duduk. Mana fa'ilnya? At-ta'u. At-ta' ya, di sana domirun mabniun fi mahali raf'in fa'ilun. Jadi huruf ta' di sana yaitu istilahnya ta' fa'il, dia domir mabni pada posisi marfu sebagai fa'il. Contoh yang lain, ar-rajulu hadara. Nah, ar-rajulu hadara, laki-laki itu telah hadir. Kalau kita i'rab, ar-rajulu mubtada'un marfu'un bidhammah. Mubtada belum belajar. Ya, afan, mubtada sudah belajar ya, di bab sebelumnya. Ar-rajulu mubtada bidhammah. Hadara ya, fi'lun madin wal fa'ilu dhamirun mustatir. Hadara ini fi'il madi. Fa'ilnya domir yang tersembunyi. Takdiruhu huwa. Huwanya ya'udu ila rajul. Huwanya kembali ke rajul. Wal jumlatu khabaru wal jumlah. Dan jumlah hadoro. Itu kan jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'ilnya hadoro. Dan domirnya tersembunyi. Yaitu takdiruhu huwa. Ya, jumlah itu sepaket khabarul mubtada. Khabar bagi ar-rajul. Contoh yang lain. Najaha hadatul talibu. Pelajar ini telah berhasil. Maka di sana kita i'rab hadza ismu isyaratin mabniun fi mahali raf'in fa'ilun. Hadza di sana fa'il bagi najaha. Jadi hadza ismu isyaratin ism isyarah mabni pada posisi rafa' sebagai fa'il. Contoh yang lain, ja'a alladhi kataba. Ja'a alladhi kataba, orang yang menulis itu telah datang. Alladhi ya ismun mausulun. Alladhi ismun mausulun mabniun fi mahali raf'in fa'ilun. Alladhi ism mausul, dia mabni pada posisi rafa' sebagai fa'il. Wa sata'ti dirasatu ma taqaddama inda syarhil ismi al mabni fil fasl tsani. Ya, akan datang pembahasannya ya, apa yang telah yang akan datang ke depan pada pembahasan di penjelasan isim mabni pada fasal yang kedua. Jadi nanti penjelasan isim mabni lebih mendetail akan datang di fasal kedua. Selanjutnya al-jimu au masdaron muawwalan min an wal fi wal fi'lu au min anna wasmuha wa khabaruha. Atau fa'il bisa berupa masdar muawwal yang terbentuk dari an dan fi'ilnya atau dari anna beserta isim dan khabar anna. Contoh, mislu yambagi an tafuza. Mestinya harusnya kamu menang. Ini fa'ilnya itu adalah an tafuza. Ai kalau kita ta'wil ya ke bentuk masdar sharih, ai yang bagi fauzuka. Ya, yang bagi fauzuka. Bahwasanya kemenanganmu itu mesti, harusnya mestinya engkau menang. Kalau dita'wil ke masdar sharih itu tanda irobnya kelihatan. Fauzunya dia marfu wa alamatu raf'ihi dhammah. Jadi ini fa'ilnya adalah al-masdarul muawwalu min an wal fi'lu ay. Min an wal fi'li. Dan masdar muawwalnya itu dari an dan fi'ilnya ay. Kalau dita'wil, fauzuka fa'ilun lil fi'li yang bagi. Fauzuka, fauzunya itu fa'il bagi fi'il yang bagi. Contoh yang lain, sarrani annaka najahta. Bahwasanya engkau berhasil itu menyenangkan aku. Aisarrani najahuka. Maksudnya adalah keberhasilanmu itu menyenangkan aku. Al-masdarul mu'awwalu min anna wasmuha wasmiha wa khabariha. Dan masdar mu'awwalnya itu dari anna dan isim anna dan khabar anna. Ay kalladhi ta'wil najahuka. Fa'ilun lisarrani. Fa'il bagi fi'il sarrani. Wa satati dirasatul masdaril mu'awwali fil juz' tsani min al-kitabi inda syarhil masadiri. Akan datang pembahasan tentang masdar mu'awwal itu pada juz kedua dari kitab ini, ya, pada penjelasan tentang masdar-masdar. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.